Halo Cak. Wayai, wayai. Halo. Halo. Gus. Aku ing golek sampean wangel. Tak golek ning pondok pesantren tindak Mekah. Tak anteni kabare wis ngalor ngidul ra kalu-karuan. Sehingga ana pertanyaan Gus sing aku kudu takok ning sampean. Apa? Gandeng aku tas anyar-anyaran hijrah wae. Dadi aku tak tekok karo sampean. Masyarakat kabeh do pirsa yen aku rabi wis ngantek ping papat. Pertanyaannya ngene Gus. Jarene besok iki ning swarga iki bakal ketemu bojo lan bojone. Ngawur ndasmu iki. Kowe ora iso dadi penonton sing apik mulai wae. Ora urun cerewet, ora bosok. Pertanyaane Gus, besok iki aku kepethuk ning swarga iki sing pertama kali kepethuk iki bojo nomor piro, Gus? Sik, boleh sampean ora iso jawab lerene dadi kiai. Ora ngajar gak, Bu? Ora apa-apa. Wes, leret dadi kok kiai dadi germo wae. Jatike ini juga alumni dari Sunan Kuning. Iya. Dulu dia pangkatnya Angelo. Antar jemput lonte. Ngerti artine ya iki. Pertanyaane Cak Diken ketemu ya ketemu nyimut wong pramugarimu iki kok, permaisurimu iki kok. Iki. Ya iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Liyane semua pegat kok ngopo? Liyane wis bojo karo wong liya. Yang kedua, Gus. Apa? Jarene besok ning swarga iki bakal dikancani 700 bidodari. Apa boyoke ra pedhot, Gus? Logikane menungso karo logikane Gusti Allah iki beda. Sesuk iki wong wedok ning surga wis ana sing men. Oh. Baik menstruasi maupun mencret-mencret. Oh. Dadi kuwi per detik cerut-cerut. Wow, enak no. Wayahe, wayahe, wayahe. Aku ki jane alus lho, sing bosoke cangkem-cangkem ngene iki lho asline. Bun, kene ngadeko, kowe mau jarane peteko arep ngomong karo Gus Miftah. Ngadeko, ngadeko. Omong mumpung urung mulih. Ah, kene mumpung Gus Miftah sik urip. Maksudnya lek wis ditimbali Gusti Allah kan gak betul apa. Kuno lho, pokoke pelawake insyaallah mlebu surga. Amin. Kowe cangkem mekeri ning neraka. Apa takon apa mut? Ken iki lho Gus, akhir-akhir iki kowe mbiri gelem karo Cak Diken dipelet apa mergo matamu katarak asline. Pas mendem lho. Oh, pas mendem lho. Ngeten lho Gus, ditane kulo kurang akhir-akhir niki rak saling sering salah paham kali Cak Diken. Lah kuwi lahir mon rene wis salah kok. Sebentar Gus, jangan pernah sampean melukai hati para fan-fan sayang. Alah ndi ndi? Endi? Orang kita voting secara terbuka. Ayo voting. Nyun pangapunten kula kali Mbak Jimu cocok mboten? Dorungokno ya. Apa? Masalah perjodohan bukan urusanmu. Urusan perjodohan itu hanya urusan kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamu boleh ngomong enggak cocok, tapi kata Allah cocok, why not? Ngimut ngomong kali kula. Sajadane Cak Diken iku kelas kaya gedang. Napa duwe jantung tapi ora duwe ati. Terus teko. Salah paham, Gus. Soal napa? Niku ra nembe aru-aruan kita Cak Diken iki nggih 3 hari yang lalu. Seminggu niku neng-nengan. Gara-gara niku ra salah paham critane niku ra Cak Diken niku tanggapan 5 dina ora mulih. Bun kowe nek iki tanggapan apa nglonte jane ra mulih. Jadi rong dina tanggapan 3 dina nglonte. Piper niku to, Gus? Ya Allah, mesake. Tak pikir maju ki moto Cak Diken Bruno ora to. Alah alah alah. Kene lho. Kene foto. Ya, jadi butuh Pak Wali tok. Terus. Jadi ngapunten nggih, kula keliwat sawah ana denden manuk ya kula caking jak mriki. Ya dadine kaya ngene iki, Mak. Ayo takon apa, Mot? Dewis. Lah, terus to, Gus. Yeah. Ceritane kowe, Bun, aku tanggapan 5 dina ora mulih kowe ning omah karo Tarjo. Oh. Tarjo niku sing gaweane resik-resik omah nggen kula. Jenenge Tarjo. Jenenge Tarjo. Lah, Niki nggih mboten bener niki kalih. Untung jenenge Tarjo ora Hendi ya to untung kowe. Si Tarjo niku dheweke kalih Cak Dikin. Jo Tarjo kuwi ning omah karo Mbak Nyimut. Dikancani Mbak Nyimut, iki aku tanggapan. Terus iki lagi cuaca mendung, wayahe udan. Katok karo klambine Mbak Yumu Nyimut kuwi angkaten, terus manuke lebokno. Lah kuwi niku ora ya termasuk setiap bekti karo wong lanang. Terus akhirnya? Tarjo, bu, kula niku kok di SMS kalih Pak Diken. Kula nggih ngomong, lah iki katok karo klambine Mbak Yumu Nyimut angkatan to. Do, terus engko manuke lebokno. Wong kula niku ya manut karo wong lanang. Aku ya mapan. Ya wis, Jo, wong kae Cak Diken kae imamku wis estokno dawuhe Cak Diken, aku ya mapan. Endi Tarjo? Endi Tarjo? Iki Tarjo iki. Tajar, Jo. Aku lah kok terus nesu? Aku ngantek seminggu ramen tutup ke omah Gus. Ngapa? Lah golek Imanuel Tarjo kuwi. Padha nuwun Cak Dikin Mbak Nyimut. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Syarik alai. Lah pemimpin sing apik niku sakjane-jane undang-undange mboten kathah kok. Pak wakil Pak wali kota. Ora oke sakjane. Tugase wali kota karo tugase imam salat ki padha. Jenengan pirsani, tiang niku lajeng salat. Imame biasane nengok ke belakang sing diucapke napa? Sawu sufu fakum fi shalah. Tugase pemimpin ki ngrapetke barisan. Lah wong sakniki kathah ora gelem ngluruske barisan, tidak memerapatkan barisan tapi gaweane ngobrak-ngabrik barisan. Nggih napa mboten? Pemimpin ki tugase mung siji. Sofe diluruske, sing rakur diakurke. Sing ora rukun dirukunke. Ora kok malah gawe bubrah. Mula kula niku lak pengajian DPR gelem teko ki jane ya seneng ya susah. Ya sing goblok kuwi sing milih kuwi kok ya. Aku ya milih. Aku dadi kiai iki sedih. Arepe nyalek disowani, begitu caleke dadi ditinggalke. Suwe-suwe mung dianggep kaya dong salam mung kaya laos. Apa kuwi? Yen ajeng masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng diguak dhisik dhewe, kan dancuk. Ngomong kowe. Los ra rewel pokoke. Saiki rupane kaya Sumanto ta ya. Mbok DPR, mbok presiden, mbok wali kota, gubernur. Siji, ayo ngrapatke barisan kaya wong salat kan. Kenapa? Karena sekarang banyak wis barisane rapat, piye carane digawe ra rapat. Contoh. Contohnya gampang ngene Pak Wali. Kan saya sering mengatakan begini. Tugase awake dhewe iki lak mau mengisi kemerdekaan to. Ora kudu perang kaya wong biyen, ora kudu bedil-bedilan, ora kudu dibom. Biyen iki mbah-mbah mule arepe turu dibom. Ber ngono kuwi. Soale bosok soale. Nembe arep salat ditembaki. Ar. Saiki sing kepenak mungkin mengisi kemerdekaan. Tapi coba Anda lihat. Banyak orang yang tidak bisa mengisi kemerdekaan tapi justru merusak kemerdekaan, merusak kerukunan, merusak perdamaian. Maka kula iki heran nggih. Wong Indonesia ini kok gampang banget didu. Gampang banget. Kiai didu karo kiai, Habib didu karo Habib, Gus didu karo Gus, sak piturute. Begitu saya ketemu sama guru saya, Maulana Habib Lutfi bin Yahya, Pekalongan, beliau mengatakan, hati-hati li, iki wis wayai. Habib banyak didu karo Habib. Maka kalau teman-teman Banser, sahabat-sahabat saya Banser tanya sama saya, apa pandangan Gus Miftah terhadap Habib Rizik? Kulo jawab, semua Habib saya cintai, saya hormati, siapapun itu. Selama guriahnya Rasulullah, Ahlu Baitul Mustafa, tuhuri. Pertanyaannya adalah, apakah wajib taat? Nanti dulu. Di dalam kitab ta'lim disebutkan al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih baik daripada ta'at. Jadi Habib manapun saya hormati. Tetapi kalau ta'at nanti dulu. Tergantung isi fatwanya. Kok kula sing memberi fatwa Habib Lutfi? Mesti kula ta'ati. Soalnya kula yakin fatwanya Habib Lutfi mesti apik. Perintah beliau pasti baik. Maka begitu beliau dawuh, kayak beliau ditanya, apa pendapat Habib Lutfi dengan pengajiannya Gus Miftah di Dunia Malam? Jawaban beliau sejuk, gak apa-apa. Miftah itu baru bengkel. Yang namanya bengkel pakaiannya juga pakai kotor. Dan tidak semua orang bisa masuk ke sana enak. Tapi kalau ketemu Habib nih Jakarta, cangkem atau secara umum. Kalau dilokke pengajianmu di dunia malam itu memalukan. Kalau takoni kali Wong TV, apa pendapat Gus Miftah? Jawaban saya sederhana. Saya menghormati beliau, tapi mohon maaf, saya tidak setuju dengan fatwa beliau. Kalau memang dakwah saya di dunia malam dianggap memalukan, lebih memalukan mana ketika kita melihat ahli maksiat diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Tak kandani ya Leo, seandainya kalian itu tahu perjuangan para pendosa untuk kembali kepada Tuhannya. Mereka juga berjuang pengen kembali kepada Allah. Aku ki ketemu bocah tatone seawak, termasuk manuke ditato. Iki tenanan, manuke ditato. Iki saiki ditato iki. Tato emping. Panu. Ae rupane kaya Sumanto ya iki. Adine ketok e. Gelare MSC, merongos sak cangkeme. Seawak ditato Pak Wali. Abah gini, bokong kabeh tato, ditindik. Semuanya ditindik, mata ditindik, hidung ditindik kaya kebo. Kuping, ono pelek tromol, was kabeh. Penengene-ngene kesane. Adan di pondok saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya posting di Facebook komentare apa? Wong buosok kok adan. Ya Allah. Seolah-olah yang mengatakan buosok itu dia paling baik. Saya itu menemukan beberapa kasus Pak ya. Orang itu kalau mabuk justru ingat Allah Pak Wali. Saya dulu di masjid, zaman saya jadi James Bond, jaga masjid dan kebon. Loh yang masuk tadi, apa pangkatmu? Marbot. Ngalah, ngisini-ngisini apa? James Bond. Padahal tukang pel, padahal 5 tahun saya jalani itu. Yang kalian sering lihat di YouTube itu, di masjidnya orang Muhammadiyah. Gak ada masalah. Masalahnya cuma satu, gara-gara saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Ngapa melu Muhammadiyah kurus? Belas rano selamatan tak kandali. Kere aku. Aku pindah ning ngene wong NU gara-gara aku rabi karo wong NU. Bobotku mundak 100 kilo. Soalnya apa rabi karo wong NU lemu, susune cocok. Ngopo rabi karo wong NU lemu? Soale wong NU niku titik-titik mangan, yasinan mangan, tahlilan mangan, sholawatan mangan, manakipan, maulutan, rejepan, ruwan. Ana tanggane lara njaluk didongake mangan. Delala sing lara mati mangan meneh. Ngandrupane kaya besek cah iki tak kandhani. Mangan. Tapi saya sangat menghormati orang Muhammadiyah karena mereka maju di pendidikan sekolah. Dan hari ini kita syukuri salah satu produk dari DPR yang patut kita syukuri adalah RUU Pesantren sudah menjadi undang-undang pesantren. Artinya apa? Lulusan pondok pesantren itu setara dengan lulusan pendidikan formal. Jadi anak-anak lulusan pesantren walaupun tidak memiliki ijazah SMA bisa langsung mendaftar ke perguruan tinggi. Alhamdulillah. Soal masa depan kowe dadi apa ora urusan mule, sing penting mondok. Apa mbiyen Pak Hendi ki tau duwe cita-cita dadi wali kota? Alah ora. Kok dadi wali kota kowe kersane Gusti Allah. Santai wae, Bro. Mila kowe ra rabi mergo ra duwe pekerjaan. Alah cemen. Aku mbiyen rabi ki modalku iman. Ngono, wis takoni marang tuamu. Kowe wani ngrabi anakku modalnya apa? Iman. Kok marang tuamu? Aku ora percaya. Musyrik. Ngono kok aku mbiyen ditolak karo marotu aku tak ceramahi. Heh, calon marotu. Kowe ngerti ndung? Takon karo aku. Apa hubungane karo ndung? Ya ora ono aku. Entung niku dibungkus godhong gedang ra tau metu saka godhong gedang. Ora tau macul, dibuka lemu. Ora ono entung kuruh. Apa meneh entung kok setruk ora ono. Kuwi tegese apa? Entung sing meneng ning godhong gedange rezekine dijamin karo Gusti Allah. Mosok awakmu sing dientung ra percaya? Bayangin tak entong ya pak di luar dikit tak mengetahui kata kini tak saya nak amundong mukui kaya. Eh kudu paham tak jumblu kui. Orang menikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan bayi. Yeah. Oh no bro. jomblo. Rondo. Kayak mesti Rojali. Rombongan janda liar. Wis tau. Wis tak santet meteng lho.